ada di seluruh tanah air. Alhamdulillah hari ini kami kembali bersama Anda tentunya dalam acara yang kita nantikan bersama, yaitu acara Percik Perenungan. Dan pada pagi hari ini kita akan membahas sebuah tema yang insya Allah kalau kita menjalaninya, kita akan mendapatkan sebuah kenikmatan, sebuah kesuksesan. Dan ini sudah menjadi bukti dan mungkin menjadi sunnatullah, dan kita akan nanti diskusikan, yaitu Percik Perenungan pagi ini kita akan berdiskusi mengenai ketekunan yang membawa nikmat. Dan saudara, tadi di awal Mas Haryamba melantunkan sebuah lagu yang begitu syarat dengan makna. Lagu tersebut kalau tidak salah nih Mas Hari, judulnya adalah Titip Rindu Buat Ayah, betul ya? Dan tersirat bahkan secara eksplisit di lagu tersebut kita melihat betapa seorang ayah itu tidak pernah pudar semangatnya, walaupun keringat bercucuran, tetapi beliau tetap bertahan dan akhirnya juga meraih kesuksesan insya Allah pada akhirnya. Betul. Kurang lebih itu yang bisa tersirat kalau menurut saya. Mungkin suatu saat Mas Hari bisa tularkan sebenarnya makna apa lagi. Tetapi kita akan bicara lebih lanjut mengenai ketekunan dan kenikmatan ini. Tidak hanya saya dan Mas Hari, tetapi ada dua orang lagi narasumber yang telah hadir bersama saya. Yang pertama adalah sahabat saya, saudara saya, Bapak Kirno. Assalamualaikum Pak, apa kabar? Ya, saudara penonton, Pak Kirno ini adalah seseorang yang patut kita pelajari jalan hidupnya, karena beliau tidak mudah mungkin menjalani hidup ini, tetapi mungkin karena ketekunan, salah satu kuncinya, beliau bisa survive atau beliau bisa bertahan, dan akhirnya sampai saat ini beliau mendapatkan prestasi yang luar biasa. Tapi nanti beliau yang akan menceritakan sendiri prestasi apa yang sudah dicapai oleh Pak Kirno. Dan untuk tentunya mewarnai dan memperkuat diskusi kita pagi ini telah hadir Ustadz kami, guru kami. Beliau adalah Letnan Kolonel TNI Angkatan Udara Dr. Haji Kemal Syah MAG. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ya. Ustadz, insya Allah pagi ini kita akan berbicara lebih jauh mengenai yang namanya ketekunan. Seperti apa ketekunan itu, kemudian seberapa pentingnya ketekunan itu, kita akan bahas hari ini. Dan insya Allah bersama Mas Kirno mungkin diskusi kita akan tambah lengkap, karena tidak hanya teoritis tetapi best practice-nya ada di sini. Saya mungkin mohon izin, saya ingin ke Pak Kirno dulu. Silakan diizinkan. Ya. Karena sama tentara, saya harus mohon izin. Pak Kirno, sedikit tadi saya sudah ulas, Pak Kirno sebenarnya menjalani hidup ini dengan luar biasa kalau menurut saya. Pak Kirno kalau saya tidak salah berasal dari bawah, betul, dari jalanan, kemudian ada proses-proses selanjutnya sampai sekarang konon kabarnya Pak Kirno sudah proses pemberkasan di CPNS di sebuah institusi. Boleh diceritakan sebenarnya apa saja kehidupan yang telah Pak Kirno jalani saat ini? Saya masuk Jakarta sekitar tahun 90 itu, dari kampung saya di Tegal itu. Tamatan SD Pak, jadi ke Jakarta itu saya nggak tahu mau ke siapa, yang penting pergi ke Jakarta gitu. Masuk Jakarta saya jadi apa istilahnya, pembantu perempuan itu istilahnya kacung gitu ya. Terus pindah menjadi jualan bakso, kemudian juga sempat nganggur di, saya terus terang aja menjadi anak kolong Pak, kolong jembatan, pernah tidur di kolong jembatan gitu. Di benar-benar dari nol, waktu tamatan SD nggak tahu mau kerja apa di Jakarta. Jadi Mas Kirno datang ke Jakarta dengan modal yang sangat terbatas, kemampuan yang sangat terbatas, sempat di kolong jembatan. Sebelum saya minta Mas Kirno lanjutkan, saya ingin ke Pak Kemal. Pak Kemal, tidak sedikit dari kita berangkat dari nol, bahkan katanya kita lahir tidak membawa apa-apa, tetapi kita bahkan tidak bisa berjalan, hanya bisa menangis dan yang lain-lain. Dan sampai saat ini saya sudah bisa berdiri tegak, bisa berbicara sama Ustadz. Katanya juga salah satu resepnya sebenarnya ketekunan. Ya. Saya ingin Pak Ustadz ceritakan ketekunan itu apa, secara definisi apa, ya, kenapa kita harus punya. Silakan Pak Ustadz. Ya, tentunya diawali dengan ungkapan perlindungan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia Rabb yang telah memberikan kita hidup, memberikan kekuatan, karena kita la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Demikian juga kepada segenap pemirsa dimanapun berada, salam di pagi hari ini tentunya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan semua yang dalam keadaan sehat walafiat, siap membaktikan diri, membaktikan membuat diri bermanfaat dan bermakna dalam kehidupan ini. Sedangkan mereka yang terbaring sakit, mungkin sambil melihat acara ini, Allah berikan sehat walafiat, kembali segar dan beraktivitas untuk meraih apa yang dicita-citakan. Tentunya tidak lepas daripada ketekunan. Ya. Bicara tentang tekun, sebetulnya ketekunan itu adalah sebuah kata sifat kan, seseorang yang punya jiwa gigih berjuang. Ya, apakah itu terkait dengan ibadah kepada Allah? Tekun dia dalam beribadah, tak pernah mengenal lelah. Ya, hari ini kita sholat subuh, ya besok ketemu hari ya sholat subuh lagi kan gitu. Ya, hari ini sholat subuh mungkin kurang kehusuan. Kalau berbicara kepada ketekunan, besok kita sholat lagi, tingkatkan pada taraf kehusuan. Kalau hari ini mungkin kita berbicara tentang ibadah hanya sebatas bacaannya saja, besok harus tahu dimaknai apa maksud bacaan ini. Terus sehingga itu bahasa tekun itu seperti itu sebetulnya. Nanti dia akan menghasilkan sesuatu. Pantas kalau berbicara ibadah ini, yang pertama kita angkat dari sisi ibadah itu ya. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal mungkar. Jadi sholat bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Kenapa? Karena dia bisa memaknai itu. Nah, itulah makna daripada ketekunan yang membawa hasil. Hasilnya apa? Pribadi yang tadinya kurang baik dengan beribadah akhirnya jadi baik. Kenapa? Karena dia bisa memaknai. Ketekunan yang ada itu diikuti dengan ilmu. Seperti yang tadi Mas Kirno bicara, datang ke Jakarta lulusan SD tidak berbicara apa-apa, yang penting datang ke Jakarta saya pengen punya makna minimal untuk diri sendiri, artinya punya pekerjaan. Tapi di situ melihat sosial, melihat komunitas yang ada di wilayah Jakarta, ada yang tadinya datang ke Jakarta tidak sekolah, ternyata dia berupaya untuk sekolah walaupun mungkin sebagai pembantu rumah tangga gitu ya. Banyak di pembantu rumah tangga tuh dia dapatkan gaji, kemudian dia sekolah jadi sarjana. Banyak juga yang tidak melakukan banyak, itu. Banyak juga orang yang datang, dia hanya sebatas bagaimana perut saya bisa kenyang. Ya. Hanya sebatas itu saja. Akan berbeda kualitasnya. Tekun dia untuk mencari makanan, sebatas mengisi perutnya, tekun, bagus. Ya. Tapi hasilnya, kualitasnya tidak seberapa. Jadi kembali, kalau berbicara kepada ketekunan itu adalah salah satu sifat yang melekat pada manusia yang gigih berjuang. Semangat tidak pernah putus asa, ya tidak kenal menyerah ini sebetulnya, tapi diikuti dengan ilmu, diikuti dengan prosedur yang benar, maka dia akan mendapatkan kenikmatan apa yang dia cita-citakan, dia harapkan. Bahkan ketika seseorang menekuni sesuatu, dia akan mendapatkan anugerah berupa kenikmatan yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Tidak pernah terbayangkan. Ya bayangkan saja seorang politisi, dikatakan politisi, dulunya kan dia menekuni hanya sebatas membaca. Kemudian dia masuk ke perguruan tinggi ilmu politik. Dari sana dia berjalan dengan tekun lagi. Artinya dari ilmu teori dia praktek di lapangan. Dari sana semangat gigih dia berjuang, berdiri dia. Jadi politikus, ya. Seseorang yang memperhatikan bangsa dan negara, perhatikan dari hal-hal yang kecil, akhirnya jadi negarawan. Betapa tidak Allah berikan, Tuhan berikan, dan masyarakat percayakan. Nih loh bangsa dan negara, silahkan dipimpin. Nah itu kan sesuatu anugerah dari sekian. Jadi juga boleh kalau disebut itu sebuah keniscayaan ya. Kalau kita bersungguh-sungguh, kita tekun, insya Allah akan ada jawaban dari Allah. Makanya kata-katanya tadi ini bagus sekali, ini sebuah judul yang diangkat. Bukan sekedar keberhasilan, tapi kita berbicara kenikmatan. Kalau sudah bicara nikmat kan lain antara satu dengan yang lainnya gitu ya. Kalau nikmat itu biasa menikmati sesuatu itu dia akan merasakan enaknya, indahnya, senangnya. Nah ujungnya dia akan bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala, berterima kasih kepada yang memberinya nanti. Kita berhenti sampai suatu saat, di saat keberhasilan sudah ada di genggaman kita harus bersyukur. Tentu buah dari sebuah ketekunan. Saya ingin kembali ke Mas Kirno. Tadi belum selesai ceritanya, Mas. Mas Kirno datang, kemudian keadaan memang mungkin juga tidak mudah. Tetapi apa sebenarnya yang bisa membuat Mas Kirno akhirnya menemukan semangat, gitu, menemukan ketekunan? Apa yang terpercik di benak Mas Kirno saat itu? Tentu lingkungan pekerjaan. Pada waktu itu saya setelah jual bakso itu, diajak kakaknya menjadi office boy. Di office boy itu kan banyak orang-orang pintar berpendidikan, Pak ya. Dari situ masing-masing orang tuh memberi motivasi, karena kebetulan juga mungkin memperhatikan saya suka baca pada waktu itu gitu ya. Terus diarahkan untuk ikut pendidikan bersamaan, kebetulan waktu itu kan ada SMP bersamaan, Pak ya, SMA. sampai saya sekarang ikut di Universitas Terbuka. Alhamdulillah 2007 kemarin TV sudah Pak gitu. Wah, alhamdulillah. Dan terus jadi office boy, kemudian belajar setir mobil gitu Pak ya, diangkat jadi supir gitu kan. Terus sekarang sudah menjadi staf untuk membantu-bantu biasa Pak, staf biasa gitu. Tergantung pimpinan Pak mau menunjuk saya sebagai apa, saya terima saja gitu. Iya, Pak Irno kan tidak semua orang gitu ya. Ada orang-orang yang menyerah karena diposisikan menjadi orang yang punya keterbatasan misalnya secara finansial, secara akademis misalnya. Tetapi Mas Kirno kenapa tidak menyerah saja dengan keadaan? Yeah. Kenapa Mas Kirno akhirnya bangkit kemudian secara tekun perlahan demi perlahan masuk ke jenjang pendidikan walaupun mungkin juga tidak mudah, dan sekarang baru S1 saya tahu Universitas Terbuka sampai S3 kalau memungkinkan. Yeah. Mas Kirno tekun masih ada jalan ke sana. Apa yang membuat Mas Kirno akhirnya menetapkan hati saya harus tekun nih di sini? Saya punya adik, punya anak nantinya gitu ya pada waktu itu. Berpikir, saya harus menjadi contoh buat adik-adik saya, buat menjadi panutan anak-anak saya gitu kan. Kalau saya misalnya punya anak bapaknya gak berpendidikan atau tidak sukses, barangkali anak saya mau mencontoh siapa gitu. Karena orang yang paling dekat adalah bapak ibunya kan buat anak-anaknya. Makanya saya harus bisa memberi contoh pada anak-anaknya nanti kalau saya berkeluarga pada waktu itu. Ya. Nah, itu yang membuat saya ingin belajar dan belajar terus sampai sekarang gitu kan. Belajar sama siapapun gitu Pak, gak harus melalui pendidikan formal gitu kan. Kalau misalnya saya bisa menyelesaikan pendidikan formal ya itu alhamdulillah gitu kan. Tapi saya alhamdulillah diberi oleh Tuhan gitu ya, oleh Allah SWT bisa belajar kepada siapapun Pak, termasuk kepada murid-murid di bawah saya jauh gitu Pak. Saya bisa bertanya, bisa mau mendengar gitu Pak. Itu kan suatu keberkahan Pak. Mohon maaf saya potong. Ketekunan itu kan berproses ya. Betul. Tidak instan gitu. Tiba-tiba Mas Kirno yang tadi katanya anak kolong gitu ya, karena ada di kolong jembatan, tiba-tiba bisa langsung S1. Itu kan pasti butuh waktu, butuh pengorbanan, butuh lagi-lagi butuh ketekunan. Kan pasti ada halangannya. Bagaimana betul, sebenarnya Mas Kirno mengelola ketekunan Mas Kirno yang akhirnya bisa membawa kesuksesan pada taraf tertentu? Yeah. Karena kesuksesan masih berlanjut nanti insya Allah. Apa? Tentu lingkungan itu Pak tadi ya, teman-teman lingkungan yang kondusif. Lingkungan buat saya, kehidupan saya sangat berpengaruh Pak. Karena pada waktu saya sudah mendapatkan ijazah persamaan Pak, saya sudah tidak pengen kuliah Pak. Ditanya pun saya nggak semangat. Tapi akhirnya saya nggak tahu kenapa lagi baca buku di ruangan rapat, ada ibu-ibu untuk nyuruh kuliah, semangat saya tumbuh lagi Pak. Jadi yang membuat hidup sampai sekarang saya ini banyak sekali dipengaruhi lingkungan kerja Pak. Jadi memang lingkungan kerja saya sangat mendukung untuk ya alhamdulillah sampai sekarang begini ya karena lingkungan kerja itu Pak. Baik Pak Kirno, Ustaz, insya Allah kami akan lanjutkan lagi, namun sebelumnya kita harus jeda. Dan saudara, kami akan segera kembali tentunya dalam percik perenungan. Satu hal yang mungkin saya ingat bahwa ketekunan bisa menimbulkan atau menghasilkan sebuah hasil yang monumental. Begitu tadi yang Ustaz sampaikan. Dan untuk lebih jauh mengenai hal tersebut, kami akan segera kembali. Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami di Percik Perenungan. Dan hari ini kita berbicara mengenai sebuah tema yang tentunya sangat menarik, yaitu ketekunan membawa nikmat. Dan bagi Anda yang telah ikut bersama kami tadi tetapi belum interaktif, kami undang Anda untuk bersama kami berbicara mengenai hal ini tentunya di nomor telepon 5743476 dan 0215743478. Kembali kami ulang di 5743476 dan di 0215743478. Dan saudara, kami masih di Percik Perenungan tentunya dengan tema ketekunan membawa nikmat. Dan Ustaz juga Pak Kirno, kita ketahui bersama banyak sekali hal yang luar biasa itu tercipta karena ketekunan. Bohlam lampu tercipta dengan puluhan ribu kali percobaan, akhirnya tercipta sebuah lampu. petani gitu ya, harus berbulan-bulan mengolah sawahnya, akhirnya ada beras yang bisa dinikmati kita semua. Bahkan tentara bisa menjadi tentara yang handal, melewati sebuah pelatihan yang luar biasa, akhirnya jadi tentara yang handal. Ustadz, ketekunan itu kalau saya mungkin salah menyimpulkan, saya butuh dibenarkan. Ketekunan itu kayaknya mix gitu ya, banyak hal yang ada di dalam konteks ketekunan itu. Mungkin ada konsistensi, ada kesabaran, dan yang lain-lain. Mohon dijelaskan Ustadz lebih jauh mengenai ketekunan. Iya, jadi kalau sudah berbicara kepada ketekunan, sebuah kata sifat, jadi ada sesuatu yang melekat, yang menjadi satu kesatuan, baru dia dikatakan tekun gitu. Ya, kalau misalkan indikator satu saja tidak ada, maka ketekunan yang ada itu buahnya juga tidak maksimal gitu ya. Ya, kita pergunakan bahasa umum, termasuk kita kaitkan kepada bahasa-bahasa agama tentunya ini. Ya. Yang pertama, ketekunan itu di dalamnya harus ada indikator sabar gitu. Ada sabar. Kalimat innallaha ma'as sabirin, ya. Ya, innallaha, sesungguhnya Allah itu ma'as sabirin, beserta orang-orang yang sabar. Nah, kata-kata beserta orang-orang yang sabar itu sebetulnya orang yang sabar mesti akan diberikan keberhasilan. Kenapa? Karena pemilik alam semesta ini dia, Allah. Jadi ketika seseorang sabar, apa yang kau minta, apa yang kau lakukan, inilah aku berikan katanya. Lalu dia yang punya hak untuk memberikan gitu ya. Makanya sabar mesti. Indikator ini harus ada yang pertama gitu. Walaupun telepon berdiri, walaupun telepon berdiri harus sabar. Harus sabar. Ya. Ustaz belum selesai, saya perkenalkan ya. Lagi. Yang kedua aja itu ya. Istiqomah. Istiqomah ini konotasi positif, lurus di jalan itu. Seperti Thomas Alva Edison ketemu bohlam lampu itu, dia terus pelajari bagaimana pijaran itu yang ada di dalam sampai ketemu. Jadilah kita sekarang ini. Ya, kita istiqomah. Berhenti. Ah, gitu. Kita harus berhenti sampai istiqomah dulu. Sampai dua indikator kita sudah dapat dari Ustaz. Ada sabar, ada istiqomah. Saya istiqomah untuk menjalankan acara ini insya Allah. Dan saudara, saya undang Anda kembali di 574-3476 dan 021-574-3478. Dan tampaknya sudah ada teman telepon. Assalamualaikum. Salam. Dengan Bapak siapa, di mana Pak? Pak Agus, Cibinong. Pak Agus, alhamdulillah, terima kasih sudah bergabung. Silakan, mau bertanya Pak Kirno atau Pak Ustaz, silakan. Ya, untuk Pak Kirno, ini harusnya menjadi icon di bidang pendidikan ini, supaya mereka yang tidak punya semangat untuk sekolah, punya semangat untuk melanjutkan ke tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Banyak orang yang cuma lulus SD saja atau lulus SMP saja, tapi meraih yang tertinggi yang bisa dia lakukan. Tapi juga dicontoh bagi mereka untuk melanjutkan apa yang diharapkan oleh agama secara maksimal, supaya tidak beragama biasa-biasa saja, tapi mencontoh ketekunan ini untuk beragama sesuai dengan apa yang diharapkan oleh agama. Jadi bukan cuma beribadah saja, tapi melakukan kebaikan-kebaikan yang menjadikan ibadah dan kebaikan itu menjadi satu kesatuan dan menjadi kebiasaan atau yang menjadi tradisi melakukan ibadah-ibadah itu secara lengkap sesuai dengan ketekunan Bapak Kirno ini. Terima kasih. Pak Agus di Cibinong, terima kasih atas kebersamaannya. Mudah-mudahan kita mendapat hikmah juga dari apa yang disampaikan oleh Pak Agus. Baik, di belakang Pak Agus masih ada? Ya, tampaknya belum ada. Saya ingin ke Ustaz kembali. Ada dua indikator tadi. Sabar, kemudian istiqomah. Silakan dilanjutkan. Jadi sabar, istiqomah, ini indikator yang tidak boleh dilepaskan. Kemudian yang ketiga, ini kalau bicara istiqomah itu, ketika Rasul ditanya, ya Rasul berikan aku nasihat, gitu. Yang orang lain tidak bisa memberikan nasihat kecuali engkau saat itu. Rasul tahu ini, karakter orang ini apa? Tidak lurus, dia belok-belok. Tidak pernah dia mau menekuni sesuatu gitu, maka tidak berhasil orang. Rasul menyatakan aman tu billah summa istaqim. Engkau beriman artinya yakin bahwa kebesaran keagungan Allah, seperti Pak Kirno begitu luar biasa, dia yakin kebesaran Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya berupaya dengan sekuat tenaga, saya lurus di sana, mesti saya akan dapatkan. Mudah-mudahan ditiru seperti Pak Agus tadi sarankan, segenap bangsa Indonesia ini jangan terputus. Ah, saya cuma mampunya di SMP, di SMA. Ini dari sudut pendidikan. Tentunya kita luas berbicara bangsa dan negara ini tentunya ya. Ya termasuk ketika ada korban gempa bencana, tidak lantas duduk nungguin aja apa yang dikasihkan, tidak, bangkit semangat bangun kembali. Awalnya sebuah rumah yang mewah yang bagus itu kan diawali dari rumah-rumah kayu dan panggung. Ketika dia tekun dengan rumah panggung dan kayu itu, dia kumpulkan rezeki, dia bisa membangun setengah rumah bata atau rumah permanen terus sampai dengan dia punya sesuatu. Sama sekarang juga bangun kembali gitu ya. Bicara tentang bagaimana sabar dan istiqomah tadi, istiqomah. Kemudian yang ketiga, keseriusan, kesungguhan. Kesungguhan. Allah menciptakan alam semesta ini, ya Pak Kirno juga tadi, tidak main-main, sungguh-sungguh pasti diperoleh, didapat apa yang dicita-citakan. Tuhan, Allah tidak pernah main-main menciptakan sesuatu bercanda. Termasuk nanti ketika mencabutnya juga gak pernah main-main. Maksudnya kalau di militer, kalau di PNS, atau di negara ini kalau membuat sebuah acara, kan ada geladi kotor, geladi bersih. Nah, Tuhan tidak pernah main-main dengan cara seperti itu, pasti sekali dia perbuat. Kenapa coba kalau geladi kotor, geladi bersih, mau dicabut nyawa, geladi kotor dulu, kita dicabut nyawa. Bayanginnya berulang kali kita coba, sakitnya luar biasa kan. Nah, artinya ini tiga indikator ini jangan sampai dilepaskan kepada orang-orang yang mau menekuni sesuatu. Yakinlah, ketika seseorang itu melaksanakan ketekunan, melaksanakan apa yang tadi dikatakan itu, ya indikator yang tadi, apapun yang dihadapinya mesti menjadi sebuah keberhasilan. Nah, keberhasilan itu bisa dinikmati. Kenapa? Karena proses dia jalani. Ya, saat proses dijalani tahu lesunya, lelahnya, capeknya, begitu dapat nikmat dia buat dirinya. Kenapa? Karena jerih payahnya seperti itu. Baik. Ya. Ustaz, sudah saatnya lagi kita berbagi kepada saudara kita yang ada di rumah. Assalamualaikum. Ya, tampaknya terputus, tetapi kami kembali undang Anda di Percik Perenungan tentunya dengan tema bagaimana sebenarnya ketekunan bisa meraih kenikmatan. Ya, Ustadz, tadi sudah ada indikator, tiga indikator, ada sabar, istiqomah, yakin. Saya ingin tanya ke Mas Kirno sebagai orang yang sedang kita belajar sama Mas Kirno pagi hari ini. Adakah waktu Mas Kirno menjalani semua itu, indikator-indikator tersebut sebenarnya ada di perjalanan Mas Kirno? Ada sabar, ada istiqomah, dan ada keyakinan kepada Tuhan atau kepada memang itu harus ada gitu Pak ya. Sabar tentu juga harus berani punya target gitu Pak ya. Kalau sabar cuma sabar juga itu capek aja Pak ya. Terus kemudian tentu juga harus istiqomah Pak gitu Pak ya. Yakin juga itu harus gitu. Kalau nggak yakin ya kita nggak akan mencapai apa yang kita inginkan gitu Pak ya. Jadi tiga-tiganya kalau menurut saya itu memang sudah harus ada di dalamnya Pak. Dan kita kira waktu menjalani hidup ini benar-benar tiga modal itu juga ya, itu adalah memang mutlak Pak, harus Pak untuk yang tiga itu. Baik Pak Ustadz, kan kita ketahui bersama tadi kita sudah tahu indikatornya, dan yang luar biasa sebenarnya agama dalam hal ini kebetulan Islam gitu ya. Islam kan mengajarkan luar biasa, misalnya sholat tadi Ustadz sudah cerita bahwa sholat itu kalau hari ini kita subuh, insya Allah besok harus subuh. Dan ketika itu, umur kita sampai besok. Berarti memang sudah ada sistem yang dibuat oleh Tuhan dan mengajarkan kita untuk tekun sholat. Tekun dalam rangka memperbaiki tiap tahapan. Seperti Wright bersaudara, ini pesawat terbang ini bisa terbang sekarang yang kita pergunakan sebagai alat transportasi udara gitu ya. Itu kan mereka bagaimana itu mencoba lagi dari mulai bagaimana dia pakai baju bersayap gitu ya, baju dijadikan sayapnya, terus sampai dengan dia bisa menciptakan terbang berapa meter itu pesawat. Artinya itu sebuah ketekunan dia. Itu ada punya ketekunan. Ya, ada best practice di situ. Ustaz, kita akan sapa lagi sebelum nanti khawatir putus. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Ustaz ya, mau bertanya nih. Ya, dengan Bapak siapa sebelumnya, di mana Bapak? Pak Zainuddin. Pak Zainuddin. Pak Zainuddin Bandung. Nih, di Bandung. Silakan Pak Zainuddin. Barusan kan ada indikator, ya saya tiga indikator. Nih, tentang Allah itu tidak main-main. Kemudian masalah perusahaan nih di Indonesia tentang bencana terus dari mulai 2004 ya, akhir 2004 lah sampai 5 tahun kemudian sekarang mulai lagi hampir seolah-olah seperti 2004 dulu gitu. Nah, ini ada apa gitu? Ada Allah tidak main-main itu. Mungkin ada pesan ya dari Sang Khalid, bukan klinik lah gitu ya. Kan sebenarnya itu klinik. Kayaknya tidak terpecahkan karena tidak tahu soal itu pesannya apa gitu. Nah, mesti introspeksi mungkin ya. Kalau ini keluar dari itu ya, dari tadi tema yang pertama ya. Bahwa kita itu kan harus introspeksi, jangan-jangan ada sesuatu ada tiga yang menyebabkan, kalau tidak salah ya, ada tiga yang menyebabkan azab itu setelah Nabi Muhammad turun tetap. Yeah. Nah itu pertama berdasar seorang tua gitu ya. Kedua, nah, kalau nggak salah berzina gitu ya. Ketiga, pemimpin yang zalim. Nah itu pemimpin yang zalim itu gitu. Apalagi kan sekarang dikirang tuh gitu. Nah siapa tahu justru penyebabnya itu pemimpin gitu. Ya, jadi nah, kita harus tekun juga untuk introspeksi ya Pak Zainuddin ya. Introspeksi gitu. Jangan-jangan 5 tahun kemudian setelah sekarang masih tetap juga gitu bencana sampai aneh gitu. Baik. Ada yang puntung rokok. Ya. Kalau di negara yang itu silang minyak terbakar ketahuan atau puntung rokok. Baik Pak Zainuddin. Hah? Kami sudah dapat poin dari Anda. Siapa tahu sekarang ya udah keluar fatwa MUI itu yang betul-betul mewakili Allah, Rasul dan Allah tidak diikuti. Siapa tahu itu Allah itu marah gitu. Ya. Yang saya tidak ikuti fatwa MUI itu itu rokok. Dari rokok itu dari rokok. Sekarang itu kan digalakan oleh presiden sendiri itu rokok. Baik. Itu ya. Dengan saya ya. Nah, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Zainuddin, terima kasih atas teleponnya. Dan ada lagi di belakang Pak Zainuddin dari Bandung. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan bapak siapa, di mana pak? Ini bapak Ariansa dari Bengkulu Darat, kecamatan Bengkulu, Kabupaten Pasir Utara. Ya, silakan pak Ardiansa. Ini ada bertanya nih. Silakan bapak. Ya, saya ingin bertanya pada bapak Anus Pak Firna bahwa saya lihat betul-betul itu orangnya. Ya mungkin dia itu bisa mendidik anak dengan baik. Dan juga saya di sini orang sebagai RT Bengkulu Darat, Kecamatan Bengkulu, ingin bertanya bagaimana caranya mendidik anak itu supaya patuh kepada orang tua dan negara dan bangsa dan agama Islam begitu. Ya. Itu saja. Baik Pak. Dari saya. Pak Ardiansyah, terima kasih atas bergabungnya Bapak di Percik Perenungan. Pak Kirno, Pak Ustadz, yang ada tiga penanya, yang terakhir dua menarik sebenarnya. Yang terakhir ada Pak Ardiansyah bicara tentang mendidik anak. Nanti Pak Kirno juga mungkin diminta tanggapannya. Ternyata mendidik anak sebenarnya juga butuh ketekunan ya Pak ya, tidak instan gitu. Boleh dijawab Pak, Pak Zainuddin Pak dan Pak Ardiansyah. Ya baiklah, hakikat dari ilmu yang ada pada kesempatan pagi hari ini bukan sekedar Mas Imam, saya, Pak Kirno, semua para penanya itu sebetulnya memberikan ilmu buat kita semua, termasuk Pak Zainuddin. Ya. Tadi berbicara tentang bagaimana bangsa dan negara ini diberikan ujian oleh Allah. Kita bahasakan ujian. Kita pakai bahasa yang arif bijaksana. Ya. Kearifan, kebijaksanaan itu menyentuh setiap kalbu orang, itu jauh akan lebih enak dapat dilaksanakan nanti orang-orang yang merasakan itu semuanya. Begini Bapak, Pak Zainuddin. Apa yang diutarakan oleh Pak Zainuddin tidak salah. Betul, amat betul sekali. Dan ini hendaknya kepada semua pihak tentunya harus bisa menjadikan bahan introspeksi. Cuman perlu diberikan tambahan. Allah memberikan ujian dalam bentuk apapun juga, termasuk musibah-musibah yang ada. Kita tidak berbicara kepada bahasa azab, karena tahu itu azab itu adalah orang yang bersangkutan. Jadi ketika dia melakukan kemaksiatan, azab tiba, orang kan tidak tahu. Orang kelihatannya dia sedang berjalan ke arah tempat, maaf, ada sebuah tempat prostitusi. Seseorang sedang berjalan, tiba-tiba meninggalnya pas di sana. Orang akan menyangka dia ini melakukan maksiat, padahal tidak. Dia hanya lewat kebetulan di belakang itu ada masjid. Tujuannya padahal mau ke masjid. Apakah kita bisa menepka itu adalah sebuah kemaksiatan yang dia akan lakukan sehingga Allah azab dengan kematian? Belum tentu. Jadi kembali kepada bahasa musibah yang ada, arif bijaksana kalau itu sebuah ujian yang Allah berikan. Tapi untuk beberapa termasuk kita, mari kita sama-sama jadikan bahan introspeksi. Kita tidak kena, alhamdulillah diingatkan kita. Ingat kematian itu kapanpun dia akan datang, dengan bentuk apapun juga. Jangan lalai, ingat dia Allah. Makanya dituntut ketekunan beribadah. Nah kemudian ketekunan apalagi? Beribadah ini kan ada mahdoh, ada ghair mahdoh. Ada ibadah yang memang sudah diatur, demikian cara-cara ibadah. Ada juga ibadah yang tidak diatur, tapi engkau berbuat kebaikan kepada sesama hanya niat. Innamal a'malu binniyah, niat semua disandarkan mencari ridho Allah. Artinya tersenyum pada orang saja kan sudah beribadah. Anak jatuh, kita coba bangunkan. Padahal anak orang lain jatuh dari sepeda. Di jalan ada batu, ada duri, ada paku, pinggirkan, takut orang lain kena. diri kita sendiri juga kalau kena kanu sakit ya kasihanlah melihat orang. Ini kan ini namanya jari-jari keimanan seseorang gitu bahasanya. Baik. Sekarang yang perlu menjadikan bahan buat kita termasuk Pak Jainuddin, kita semua ini termasuk pemimpin bangsa ini, ulamanya juga sama seluruhnya adalah masyarakat semuanya. Bicara kepada bahasa musibah itu, kita kadang-kadang melihatnya ke dalam konotasi negatif. Tidak juga. Harus disadari bahwa Allah menciptakan alam semesta ini ada masa tuanya, ada fase-fase di mana dia akan menggeliat alam ini. Ketika alam bergeliat, bayangkan ini bumi kan besar, luar biasa, kita berada di atasnya. Artinya mau tidak mau kita pun akan terhentak kaget. Manusia diciptakan tadinya bayi, kemudian dewasa, kemudian tua. Mau tidak mau, kalau sudah berbicara tua, sehebat apapun, walaupun dia terlatih sebagai seorang militer yang handal, mau tidak mau nanti rambut akan berubahan gitu kan. Daya atau kemampuan otot-otot berkurang semua, sampai nanti pada satu titik betul-betul dia adalah yang tua. Dunia ini pun sama, dikatakan sudah rentak. Sekarang ini sudah masuk ke fase rentak, karena Rasulullah menyatakan antara kiamat dengan Rasul itu sudah dekat, sambil menunjukkan ini gitu, dua jari, artinya dekat sekali kan, dua jari yang bersentuhan, ya, bersentuhan ya, gitu. Betapa dekatnya. Oleh karena itu mungkin dekat ke bahasa bahwa tidak aneh, ini salah satu yang memang Allah ciptakan dari sunnahnya, bahwa mau tidak mau seperti itu. Hanya kebetulan pas ini bergerak berjalan di bumi persada kita tercinta ini, memang ada juga orang-orang yang ditegur oleh Allah. Sadar loh, kalian semua tidak aku matikan, tapi kalian suka maksiat, taubat pada Allah. Taubatnya apa? Taubatan nasuha. Betul tadi Pak Jainuddin. Mungkin kita perlu memberikan tambahan itu saja, agar kita bisa mensikapi sesuatu ini dengan baik, lapang dada, dan memang kita tergerak dengan hati yang ikhlas. Kemudian yang kedua, dari Lampung, dari mana? Ya, dari Pak Riansa di Bugulu Utara. Iya, betul. Bicara ketekunan, seseorang yang tekun membina rumah tangganya, dia akan nikmati mawaddah warahmah sakinah. Rumah tangga yang penuh dengan cinta dan kasih sayang, harmonis. Mungkin kalau saya boleh dikatakan, mawaddah warahmah sakinah ini bukan sekedar harmonis, tapi baiti jannati, rumah tanggaku surga buatku. Natap istri nikmat, lihat anak nikmat, anak lihat orang tua bahagia nikmat. Walaupun mungkin di rumah nggak ada makanan macam-macam lah, cuma ada nasi doang gitu ya. Kemudian ada daging, ada telur, ikan, ayam, ada ikan, nikmat lah. Nikmat makanan gitu. Baik, ya, gitu. Saya ingin Pak Kirno tambahkan sedikit sebelum kita nanti jeda ke Mas Haryamba. Apa yang Mas Kirno rasakan? Tadi ada yang pemirsa kita di rumah ternyata tergelitik juga oleh cerita Mas Kirno. Sebenarnya salah satu cita-cita Mas Kirno adalah ingin supaya anak-anak juga tahu bapaknya, bahwa orang yang berpendidikan, orang yang sukses. Apa yang Mas Kirno rasakan? Kalau soal dalam hal anak, tentu barangkali saya belum bisa dikatakan orang yang berhasil, karena anak saya yang pertama itu baru kelas 6 SD. Tapi mungkin sedikit, tentu juga orang tua harus tahu kebutuhan anak, Pak. Misalnya, kapan memposisikan diri sebagai orang tua, kapan memposisikan diri sebagai teman, Pak, untuk saling mencurahkan keinginan anak gitu, Pak. Jadi nggak harus menjadi orang tua kalau menurut saya. Jadi ada kalanya kita harus menjadi teman buat anak-anaknya gitu, Pak. Jadi anak juga nggak harus diperintah terus, Pak, tapi kita harus bisa mendengar apa keinginan anak gitu, Pak. Kalau sebagai orang tua terus, tentu kita adanya atas ke bawah, Pak, tapi juga kita harus Anaknya sudah diajarkan mengenai ketekunan, sudah diceritakan sedikit-sedikit kalau sekolah itu harus tekun, paling tidak mungkin ibunya sudah cerita bagaimana dulu ayahnya gitu, Pak. Baik, Pak Kirno, Ustadz, saya harus jeda sejenak. Saya harus berbicara dan mendengarkan apa yang disampaikan oleh sahabat saya, Mas Hari. Mas Hari, untuk lagu kedua ada apa kita? Ada lagu dari Ghost Plus, Percayalah. Ini mengajarkan kita untuk hidup itu jangan hanya berpangku tangan, tapi juga harus berusaha, tentunya dengan ketekunan ya, Mas Iman. Baik, ya, Mas Hari, saya persilakan untuk menyampaikan sebuah lagu yang cantik. Iya, terima kasih, Ghost Plus. Mas Iman. Oke. Senang, jangan kau berkecil. beragam kreasi seni dan budaya anak negeri, serta aneka keindahan alam dari seluruh persada Nusantara. Aku berkisah di suara anak urang Jogja. Sejaklah saya dijuluki Maestro Sampelong. Pemirsa, kompleks Masjidil Haram terus diperluas hingga muncul berbagai kendala. Pak, gimana dengan pengurukan kita nanti? Belum lagi masalah transportasi. Jangan khawatir, karena jemaah yang pemondokannya di atas 2 km disediakan transportasi ke Masjidil Haram pulang pergi. Namun menjelang dan sesudah wukuf keadaan sangatlah padat. Untuk itu jemaah agar tetap bersabar dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wah, kita semua di rumah jadi tenang dong. Anda masih bersama kami di Persib Perenungan. Kita masih berdiskusi mengenai sebuah tema, yaitu ketekunan yang membawa nikmat. Dan tadi Ustadz telah menyampaikan berbagai hal, dan terus harus menjadi catatan bahwa diri kita harus menjadi orang yang tekun. Dan beberapa indikator sudah disampaikan, di antaranya tentunya mengenai kesabaran, kemudian ada istiqomah, kemudian ada keyakinan. Dan pertanyaan selanjutnya, apabila kita belum mencapai visi dan kita belum mendapatkan hasil, apa yang harus dilakukan? Jangan-jangan ada indikator satu lagi yang harus kita miliki di tengah ketekunan kita. Ustaz, silakan. Ya, baiklah. Mas Imam, Mas Kirno, dan segenap pemirsa dimanapun berada. Kalimat ini kalimat yang sederhana, namun banyak disepelekan oleh kita. Bahasa tekun tadi, gitu ya. Nah, sedangkan indikator tekun yang sudah tadi diutarakan, dari mulai sabar, kita istiqomah, kemudian sungguh-sungguh dalam berbuat sesuatu, nah itu perlu ditambahkan dengan tawakal. Tawakal. Nah, tawakal ini kadangkala salah menginterpretasi, salah mempersepsi. Tawakal itu adalah menyandarkan sesuatu kepada Tuhan, Rabb Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan tetapi semangat terus ada, semangat untuk terus berbuat gitu. Jadi bukan tawakal arti kata sudah pasrah serahkan diam, tidak, bukan. Seperti tadi Mas Kirno bicara bahwa sabar bukan sabar diam gitu ya, dipukul kanan dikasihin yang kiri, bukan gitu ya. Sabar, ah udahlah sabarlah, biarin, tidak berlomba berkompetisi, tidak. Kan berkompetisi Pak Kirno ini dengan rekan-rekan yang lain terus sehingga didapatkan, diperoleh. Sama, saya yakin bukan sekedar Pak Kirno, termasuk para pemirsa juga, hanya kebetulan saja tidak duduk di sini, para pemirsa juga ada banyak saya yakin, termasuk Mas Imam juga gitu ya. Ya. Baik, jadi ya, tawakal salah satu indikator. Ya, Ustaz, saya harus ya. Dan kita harus bertawakal untuk sabar karena kita harus sambut yang dari rumah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, dengan Bapak siapa, di mana? Ini Bapak Suryansa di Kecamatan Parangian, Sampit, Kalimantan Tengah. Bapak Suryansa dari Sampit, Kalimantan Tengah. Kami ya, silakan. Silakan, Pak. Ini saya ingin menanggapi tentang musibah yang selalu menimpa bangsa ini, Pak, ya. Selama ini masyarakat selalu dipojokkan dengan kata-kata merusak hutan, laut, dan daratan, ya. Padahal itu menurut Al-Quran itu kan olah tangan manusia, ya. Tangan manusia itu saya rasa bukan hanya dari masyarakat, tapi dengan perilaku para penguasa, para pejabat yang selalu menyalahgunakan kebijakan tentang mengatur rakyat. Ya, tema kita ini mengenai ketekunan ya, Pak. Iya, iya, iya. Baik. Tapi saya menanggapi masalah musibah tadi ya. Jadi yang selama ini masyarakat selalu dipojokkan tentang pengrusakan, ini emang cipulat begini ya. Padahal serasa itu bukan hanya masyarakat, masyarakat makam hitam. Pengrusakan itu lebih besar dilakukan oleh penguasa serasa. Nah, ini kalau menurut penilaian saya yang berada di desa ini. Baik. Karena pengusaha hutan ini selalu orang-orang gede, orang dari pusat yang merusak dampaknya cuma masyarakat yang istilahnya yang menerima akibatnya, akibat keburukannya. Baik, saya terima kasih Pak Suryansyah, terima kasih. Mudah-mudahan kita istiqomah, kita tekun untuk menjaga lingkungan kita karena itu amanah dari Allah, Ustaz ya. Baik, kita sambut yang selanjutnya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa, di mana Pak? Bapak Irfan Gorong. Baru ini mantap. Pak Irfan Gorontalo, silakan. Ah, yang kasih tanyakan sama Ustaz ini itu masalah perhiasan perempuan, kan laki-laki yang pakai, mungkin itu bagian dari itu. Akan berikan saya musik ini yang pemain apa ini musik di acara ini. Bapak, saya kurang bisa mendengar dengan jelas apa yang Bapak sampaikan, mohon maaf. Boleh diulang? Yang saya tanyakan itu mengenai perhiasan perempuan sekarang sudah dipakai oleh laki-laki. Oke. Okay. Jadi kita tiba diberikan oleh Allah. Contohnya ini pemain bulu kacang ini. Dan dia pakai hati-hati, kalau boleh pakai hati. Cuma itu Pak. Assalamualaikum. Baik. Baik. Pak Irfan ada lagi? Baik, tampaknya terputus, tapi kita sudah dapatkan bahwa ada hal-hal yang tampaknya keluar dari jalur dan bisa mendatangkan ujian. Tadi Pak Irfan mungkin ingin mengarah ke sana. Ya, assalamualaikum, di mana? Mohon maaf, dengan Bapak siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan Bapak siapa, di mana Pak? Pak Anto di Ciputat. Baik, Pak Anto di Ciputat, silahkan. Begini, assalamualaikum Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kita, penghalangnya apa Pak Ustadz? Misalnya kita kan ketekunan, kita mau ke puncak gitu kan ya. Kita tahu tujuan kita ke puncak. Kita tekun mau ke puncak. Apa kalau kita sudah sampai puncak, apa penghalang-penghalang itu kan ada gitu Pak Ustadz. Kedua, tawakal. Kadang-kadang tawakal ini halus sekali Pak Ustadz. Sebenarnya kita tawakal kepada Allah, teman, kadang-kadang tawakal kepada makhluk bisa. Kalau kita sehat, nah kita tawakal mendiri kita sama seseorang gitu, sama keahlian kita. Itu bagaimana Pak Ustadz? Apa itu tawakal campur tawakal Allah sama makhluk itu Pak Ustadz? Tawakal campur. Oke, gitu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sudah ada Pak Suryansyah di Sampit, Kalimantan Tengah. Ada Pak Irfan di Gorontalo. Ada Pak Anto di Ciputat. Ustadz mungkin ingin menjawab ya. Ketiga Baik, sekali lagi ini semua adalah ilmu. Sekali lagi, siapapun yang memang mendengarkannya dan kebetulan pada posisi itu diterima dengan lapang dada, insya Allah Allah anugerahkan rahmatnya. Seperti tadi dari Gorontalo dikatakan, tidak rakyat kambing hitam. Ya tentunya ini bicara rakyat pemimpin gitu ya. Bahasanya kita tidak menunjuk satu persatu. Tentunya terkait dengan rusaknya sebuah ekosistem itu tidak lepas dari sistem ya, masyarakat itu berbuat tidak lepas daripada sistem pemerintahan semuanya. Oleh karena itu, yuk kita tekun untuk membenahi. Kalau memang ada kekeliruan, yuk kita benahi itu seluruhnya. Sabar, mungkin ada celotehan, kita sabar. Tentunya ada beberapa hal yang kurang. Dari sisi apa? Kalau berbicara kepada keserakahan, bismillah, kita harus berbicara. Ketika seseorang meninggal dunia itu tidak dibawa apa-apa, hanya tubuh ini dimasukkan ke dalam kubur. Yang dibawa adalah amal. Mumpung kita masih hidup, kita berbuat yang terbaik, amal. Mudah-mudahan apa yang dilakukan oleh pemerintah terkait dengan hukum dan kepemimpinan atas bangsa ini menjadi sebuah amal, bukan sekedar di dunia jadi pemimpin, sampai nanti di akhirat juga diangkat pemimpin lagi. Harapan kita seperti itu. Mungkin itu. Yang kedua, tadi bicara tentang barangkali karena sekarang ini banyak orang yang mengenakan perhiasan wanita dari kalangan laki-laki, mungkin Allah menurunkan, Bapak punya pendapat seperti itu, boleh-boleh saja. Bisa-bisa saja, karena memang ada beberapa hadis, apalagi kalau kita membaca kitab Riyadhus Shalihin terkait dengan perhiasan, jangankan gitu, menggunakan baju saja, sutra itu memang terlarang, kecuali bagi orang-orang yang dalam keadaan sakit. Mungkin kajiannya ini nanti kajian ke arah-arah fikih mungkin ya, okay. Tapi ini lain, dalam kesempatan lain. Tapi Bapak punya pendapat seperti itu, insya Allah ya. Artinya ini koreksi buat mereka-mereka yang memang kenapa sudah ada yang baik, cari yang kurang baik. Itu saja bahasa, mungkinnya lebih luasnya. Kemudian yang ketiga tentunya kaitan dengan tawakal. Gimana kita sudah tekun nih ya untuk sampai ke cita-cita untuk bisa meraih apa yang diharapkan, kan banyak hambatan tuh kita sudah coba ya, betul. Hambatan itu yang paling berat sebetulnya dari diri sendiri, malas, capek gitu. Ya itu sebetulnya. Hambatan yang lain jelas, banyak orang ngapain sih ngerjain kayak gituan, apa sih ujung-ujungnya, itu yuas wisu visudurinas tuh, ya menghalu biru. Nah itu bukan minal jin, tapi annas dari bangsa manusia, banyak orang. Artinya itu sebuah hambatan. Tapi hambatan itu jangan dibuat sesuatu yang membuat pedih kemudian kita mundur, tidak. Jadikan sebuah tantangan, seolah-olah dia menantang. Mana kamu bisa enggak buktikan? Sebetulnya kalimat itu kita ubah di dalam format pemikiran kita sekalian tentunya. Ya. Maka kita akan maju gitu. Ya. Nah, yang jadi pertanyaan biasanya gini. Ketika kita jalan, kadang-kala banyak menemukan itu, tapi terus dalam kelelahan kita terus kita berbuat. Maaf, termasuk saudara-saudara kita yang terkena bencana. Sekarang ini kan lelah. Dia berjalan siap untuk membangun sesuatu, tapi mungkin materinya, materialnya itu gimana untuk mengadakan, lelah rasanya. Saya terkesan dengan satu tayangan ya di kita di sini. Itu ada yang rubuh, dia ambilin mana yang manfaat, dia buat walaupun kecil. Tidak, saya tidak bisa hanya sekedar di tenda penampungan saja. Tidak, saya tidak bisa hanya berpangku tangan saja. Saya harus berbuat sesuatu, walaupun dia dari kayu-kayu bekas itu dia bangun jadi sebuah rumah nyaman di dalamnya, walaupun kecil, jauh berbanding dengan rumah sebelumnya. Itu sebuah perbuatan luar hebat, luar biasa kan itu. Dan dia sudah menyatakan, saya akan bekerja walaupun dimulai dari sesuatu hanya mulung-mulung sampah. Itu bahasanya ya. Ustaz, ya. Kita harus terima sejak saudara kita yang ada di rumah dan ingin bergabung bersama kami di studio. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dengan ibu siapa di mana? Saya hamba Allah di Tanjung Priok. Baik, ibu silakan di Tanjung Priok. Saya sangat setuju dengan Pak Ustadz juga yang penelpon dari Kalteng, bahwa selama ini yang dikambing hitamkan itu terlalu rakyat. Padahal saya melihat bahwa sistem yang dijalankan selama ini adalah melanggar sistem yang sudah ditentukan oleh Allah. Gitu. Jadi beliau-beliau, saya tidak bisa menyebutkan satu persatu ya, beliau-beliau yang kita angkat menjadi pemimpin ini sudah menyimpang dari aturan Allah, maka azab itulah baik yang didatangkan oleh Allah. Nah, mari baik kita sama-sama mengingatkan lagi kepada ya pemimpin, supaya mereka itu tawakal konsisten kepada peraturan yang sudah ditetapkan oleh Allah. Insya Allah, siapapun pemimpinnya, negeri ini akan aman, damai, sejahtera. Amin. Baik. Ya, tampaknya ibu di Tanjung Priok tadi sudah menyampaikan dan kita sudah tangkap bahwa apapun kita harus berjalan pada sistem yang benar. Jadi ketekunan itu pun harus berjalan pada sistem yang benar. Karena di awal tadi Ustaz juga sudah sampaikan bahwa ya ketekunan yang seperti apa? Ketekunan yang positif. Jangan maling yang tekun juga bisa bahaya begitu Ustaz ya. Kita lagi bicara ketekunan yang positif gitu. Dan Ustaz tadi ini sebenarnya menarik gitu ya. Di tengah Ustaz berbicara sistem, di tengah Ustaz berbicara bagaimana negara ini juga harus tekun mengelola dirinya, mengelola sistemnya. Memang banyak sekali tampaknya penelpon yang concern kalah tersebut. Mungkin Ustaz bisa tambahkan kembali sebenarnya ketekunan seperti apa dan bagaimana kita memupuk ketekunan. Karena yang saya ketahui bahwa contoh misalnya keimanan Ustaz, ini mungkin saya butuh dibenarkan. Keimanan kan yazid wa yankus gitu ya, kadang naik kadang turun. Nah, dalam proses naik dan turun pun sebenarnya kan kita harus tekun Ustaz. Apa yang sebenarnya bisa kita lakukan di saat kita sedang turun? Kan kadang-kadang semangat juga naik dan turun. Bagaimana kita bisa tetap tekun? Atau sebenarnya itu yang disebut ketekunan, di saat kita lemah, di saat kita tidak berdaya, kita masih bisa bangkit. Bisa bangkit, apa itu yang disebut ketekunan juga? Iya, betul. Mungkin ini yang harus menjadikan bahan buat kita juga. Kadang-kala kita itu berbicara tentang ketekunan, sulit kita mundur maju susah nih katanya. Ya. Kenapa? Majunya terpentok, mundurnya karena kita punya cita-cita juga. Termasuk untuk segenap mungkin yang diberikan kepercayaan oleh bangsa dan negara ini. Yang pertama, kalau kita ingin mendapatkan jiwa yang tekun itu, tidak lepaskan kita menyandarkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini mungkin ditariknya dari bahasa tawakal tadi. Ya. Kita bersandar. Nah, menyandarkan diri bukan sekedar diam ah sudah kita pasrahkan, tidak. Tapi di sini harus ada terkait dengan ibadah-ibadah. Karena banyak orang, maaf, segenap masyarakat bangsa dan negara ini, kadangkala kita merasa dengan ucapan, dengan pikir kita, kita bisa memberikan sesuatu kepada masyarakat. Kita bisa memimpin. Ada di tengah-tengah masyarakat nih, ya, apakah itu kepala desa, camat, semua. Sehingga dia lupakan, yang lebih mengedepankan adalah pola berpikirnya, ide-idenya. Ya, dia kumpulkan seolah-olah semua bisa digerakkan, padahal dia tidak mengerjakan apa titah perintah Allah. Satu contoh saja sedikit, kita berbicara ketika kita rapat pas waktunya sholat, sementara dia muslim. Ya. Saya tidak berbicara agama yang lain, muslim. Nah, kita terus asik dengan rapatnya, padahal Allah memerintahkan kita sholat tepat pada waktunya. Ya. Ah, tenang aja kan, nanti masih ada waktu. Kepada Tuhan yang Maha Kuasa saja seperti itu, ya bagaimana dia akan membaktikan, mengabdikan kepada masyarakat yang luas. Awali dengan apa? Ingat, kita patuhi dulu dia Tuhan yang Maha Kuasa, karena pada hakikatnya kehidupan ini kan berjalan sekilas saja, untuk menunggu kepada kematian. Ini kita berjalan, hanya orang diberikan pada posisi-posisi tertentu sesuai dengan apa yang dicari, dikejarnya itu. Jadi pertama kaitan dengan ibadah, yang kedua coba kita bergaul, pilih-pilih. Maksud pilih-pilih di sini tidak memilih-milih ini yang lain dikecilkan, tidak. Artinya gini, ketika kita bergaul yang mendalam itu almaru ala dini falihi falyanzur ahadukum may yukhalilu, katanya itu. Cari, karena teman mu tempat pergaulmu itu, ya Pak Kirno, ya saya yakin Pak Kirno tidak sekedar begitu saja, dia juga punya teman-teman yang mendukung, memotivasi. Nah, kalau memang kurang turun semangat untuk berjuangnya, kita harus di tengah-tengah. Contoh, kita berada kaitan dengan ilmu nih, dengan ilmu kita dekat orang-orang yang senang, dari mulai sekolah, kuliah, terus pasti kita akan tertarik. Nah, ketika turunnya kita itu jauh dari mereka, tapi kalau kita mau terangkat, termotivasi dan semangat untuk tekun sana, ada di tengah-tengah mereka. Baik, gitu. Dan yang terakhir, mungkin yang ketiga, tolong di benak kita di depan itu harus ada moto, apa yang kita cari, kita hadapi, kita kejar. Nah, itu yang dikatakan nanti keberhasilan membawa nikmat itu mungkin ya. Ya, Ustaz, terima kasih. Poin-poinnya sangat menarik dan kita hampir di penghujung. Dan di penghujung ini saya ingin berikan kesempatan ke Mas Kirno, mungkin ingin kembali memberikan pandangannya bagaimana sebenarnya kita harus memperoleh ketekunan kita. Kalau menurut saya, Bang, semua harus berproses, Pak. Makanya kita harus sabar mengikuti proses, Pak. Karena tidak ada hasil yang dicapai secara baik seperti yang kita harapkan tanpa proses, Pak. Enggak ada yang semua itu instan, Pak. Jadi memang harus tadi sabar dalam berproses, berani menentukan target apa yang kita mau capai, musuhin tadi istiqomah gitu, Pak. Kemudian memang harus yakin bahwa Tuhan pasti memberi jalan buat kita, gitu. Itu yang penting buat saya. Baik, Mas Kirno, Ustaz, terima kasih atas kehadirannya pagi ini. Semoga bisa didengarkan dengan saudara-saudara kita di Roma. Semoga kita terus bisa memperbaiki diri kita tentunya dengan ketekunan, Ustaz. Terima kasih atas kehadirannya sekali lagi. Dan saudara, demikian tadi percik perenungan hari ini. Perkenankan saya di akhir acara ini, belajar dari Cina. Tembok Cina dibangun berabad-abad dengan berbagai generasi yang mempunyai visi dan ketekunan. Sekarang menjadi sebuah bangunan yang monumental, dan semoga bangsa ini suatu saat mempunyai bangunan yang monumental pula, tidak hanya bangunan fisik tetapi juga hati. Dan semoga pelajaran ini senantiasa bisa mewarnai kita semua. Terima kasih atas kebersamaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayam tentrem neng desa ni, Pak Tani.